siapa semalam berbuat apa? Kamu di mana dengan siapa? Di sini aku menunggumu dan bertanya. Kamu di mana dengan siapa semalam berbuat apa? Kamu di mana dengan siapa? Di siapa semalam berbuat apa? Kamu di mana dengan siapa? Di sini aku menunggu dan bertanya. Yolanda.